salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Bakung Rojo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada babul khuruji anil jama'ati, bab keluar dari al-jama'ah. Dan jama'ah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah jama'atul adyan, jama'ah agama. Maka jama'atul adyan maknanya sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mas'ud radallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdaka. Jama'ah itu adalah membersamai kebenaran meskipun engkau sendirian. Maka siapa yang membersamai kebenaran, maka dia adalah al-jama'ah meskipun dia seorang diri. Dan ini jama'atul adyan, jama'ah agama. Kemudian yang kedua adalah jama'atul abdan, jama'ah badan. Yaitu yang maknanya adalah bersatunya kaum muslimin dengan seorang penguasa. Jama'atul muslimin, kumpulan kaum muslimin, idza istama'u ala amirin, jika mereka bersepakat dan bersatu untuk mengakui bahasanya seorang pemimpin itu adalah pemimpin dan penguasanya, itu disebut dengan jama'atul abdad. Maka kata-kata al-jama'ah di hadis terkadang maknanya jama'atul adyan dan terkadang maknanya adalah jama'atul abdan, tergantung konteks hadisnya. Dan hal ini menunjukkan bahasanya makna jama'ah secara syariat itu lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Karena jama'ah dalam bahasa Arab, jama'ah dalam bahasa Arab artinya adadu kulli syai' wa kathratuhu. Bilangan segala sesuatu yang berbilang lebih dari satu, berarti wa kathratuhu, dan sesuatu yang jumlahnya banyak. Maka itu al-jama'atu lughatan. Sebagaimana kata Ibnu Faris, jim, mim, dan ain itu punya, semuanya punya akar kata yang sama, yadullu ala tadammi syai', yang menunjukkan bergabungnya sesuatu. Maka menurut bahasa, jamaah itu harus lebih dari satu. Bergabungnya sesuatu, jadi tentu sesuatu bergabung dengan yang lainnya. Dia tidak bisa sendirian. Ya, tadi disampaikan, ya, al-jama'atu adadu kulli syai', segala sesuatu yang berbilang. Ya, berbilang tentu lebih dari satu. Dan secara syar'i, ya, makna jama'ah secara syar'i bisa jadi satu orang. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radallahu ta'ala anhu. Sebagaimana juga perkataan Asy-Syatibi menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan tentang al-jama'ah, innaha al-mutabi'atu lisunnati wa in kana rajulan wahidan fil 'alam. Yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah orang yang mengikuti as-sunnah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat rajulan wahidan, meskipun dia hanyalah satu orang fil alam, di tengah-tengah dunia ini. Sebenarnya di dunia ini cuma ada satu, namun dialah yang mengikuti as-sunnah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah al-jama'atu. Sehingga ini menunjukkan bahasanya istilah al-jama'ah dalam bahasa syar'i dengan dua pengertiannya tadi itu lebih luas cakupannya daripada jama'ah secara bahasa yang mengharuskan berbilang. Namun secara syar'i makna jama'ah tidak mengharuskan berbilang. Ya, maka kebalikan dari al-jama'ah ya, adalah sudhuz, nyeleneh. Dan sudhuz atau nyeleneh di sini ada dua macam. Sebagaimana al-jama'ah ada dua macam. Ya, jama'ah dalam artian jama'atul adiyan, jama'ah agama, yaitu yang hakikatnya adalah membersamai kebenaran. Maka kebalikan adalah sududun ilmiyun. Wa hadha yatamassalu fi jami'il firaqil mukhalifah li al-sunnah wal jama'ah fil i'tiqad. Yang dimaksud dengan sududun ilmiyun itu tergambar pada semua aliran-aliran sesat yang secara akidah menyelisih akidah al-sunnah wal jama'ah. Maka semua aliran-aliran sesat meskipun jumlahnya banyak disebut, meskipun mereka berbilang, bahkan sangat berbilang, disebut sududun, nyeleneh atau menyendiri, bersendirian. Minal khawarij wa syiah wal firaqil kalamiyah wa nahwihim, bisa jadi akidahnya khawarid, akidahnya syiah, akidahnya dan aliran-aliran sesat yang lainnya yang secara akidah tidak sejalan, tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kebalikan dari jama'atul abdan adalah sududun amaliyun, nyeleneh dari sisi tindakan. Wa yatamassalu hadha fil khawarij wa man salaka sabilahum haitsu faraqul jama'ata fa kafaru bil kabirati wa jawazul khuruj ala a'immatil muslimin. Maka ini tergambarkan dalam sikap karena ini perbuatan maka ini tergambarkan pada kelakuan khawarij dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dalam masalah menumpahkan darah kaum muslimin, menganggap halal darah kaum muslimin dan membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim. Wa jawazu al-khuruj ala a'immatil muslimin. Dan menghalalkan darah dan harta. Maka kebalikan dari jama'atul abdan adalah tindakan membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim. Itu kebalikan dari jama'atul abdan. Dan dan makna jama'ah yang diinginkan dalam judul bab ini adalah jama'atul abdan. Sehingga al-khuruju 'anil jama'ati semakna dengan sududun 'amaliyun. Kemudian penulis matan Kitabul Kabair membawakan dua ayat. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yusakkika rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk? wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Nah, ini mahalus syahidnya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Maka orang yang membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, maka dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman di negeri itu. Ketika di negeri tersebut, kaum muslimin telah bersepakat untuk mengakui dan menerima seorang sebagai seorang muslim sebagai penguasanya. Maka bersepakat untuk menerimanya sebagai penguasa adalah sabilul mu'minin di negeri itu. Maka orang yang memberontak, melakukan kudeta, maka dia termasuk dalam wayattabi ghairas sabilil mu'minin. Mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, yaitu orang beriman di negeri itu. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia mau berpaling. Penjelasannya telah kita ketahui di bab yang telah lewat. Anallahu buta minal istima'. Istima' atau persatuan adalah sebuah keniscayaan. Dan tentu istima' ini ada dua macam. Istima' bermakna al-jama'ah. Ada istima'ul abdan dan istima'ul adiyan. Dan yang dimaksud dengan istima' di sini adalah istima'ul abadan. Maka untuk kemudian berjalannya satu masyarakat, masyarakat itu berjalan dengan baik, maka sebuah keniscayaan adanya istima'ul abadan. Persatuan badan. Persatuan badan. Badannya bersatu, terikat pada satu satu penguasa. Wa anal istima' la yakunu ila biwalil amri. Dan istima' yaitu istima'ul abdan tidak akan terwujud kecuali ada yang jadi penguasa yang mengatur mereka semua. Wa wilayatul amri, dan kekuasaan tidak akan terwujud, tidak ada faedahnya jika tidak bisam iwa to'ah. Jika rakyat tidak mau mendengar dan taat kepada aturan-aturan yang ada. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Jika semuanya jalan sendiri-sendiri, untuk apa ada pemimpin? Katanya perlu pemimpin. Setelah ada, namun tetap jalan sendiri-sendiri. Maka tidak ada kekuasaan, kepemimpinan tidak akan berjalan tanpa tanpa dukungan dari rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat. Nah, dukungan dari rakyat itu adalah bisam iwa to'a. Wadakarna, dan telah kami sebutkan bahasanya durhaka kepada penguasa adalah min kabairil dzunub, tergolong dosa besar. Pemberontakan adalah bagian dari dosa besar. Falamma dzakar fil babi sabiq, maka setelah penulis matan ini menyebutkan di bab yang lewat wajibnya ini asam iwa ta'ah, mendengar dan taat, dukungan rakyat kepada penguasa. Wa ma fi dzalika minal masalih, dan bahasanya dengan hal ini terdapat banyak maslahat dan mencegah bahaya, maka beliau sebutkan di bab ini ma fil khuruji alaihi minal madaril wal mafasidi. Ini boleh sebutkan madarat dan sisi negatif memberontak terhadap penguasa. Dan bahasanya pemberontakan itu adalah kabiratun, dosa besar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan siapa yang mentaati penguasa, tentu yaitu penguasa yang berhak untuk ditaati, maka dia sungguh taat kepada aku sang Nabi. Dan siapa yang durhaka kepada penguasa, faqad asani, maka dia telah durhaka kepadaku. Maka taat, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka taat pada penguasa bagian dari taat kepada sang Rasul. Dan taat kepada sang Rasul dan taat kepada penguasa dalam kebaikan adalah bagian dari taat kepada Allah. Kecuali jika penguasa memerintahkan kemaksiatan, maka pada saat itu kemaksiatan wajib dijauhi, dan tidak mau melaksanakan aturan yang maksiat tidaklah bermakna memberontak dan membangkang. Dan beliau bawakan ayat, "Wa syakika rasulun min ba'di ma tabayyana lal huda tabi' ghaira sabilil mu'minin walihi ma tawalla." Hada wa'idun, maka ini adalah ancaman. Dan makna nuwallihi kami palingkan, artinya kami biarkan dia dalam kesesatan dan kesesatannya. Kemudian kami masukkan dia ke jahanam, di ke neraka. Dan ini adalah di akhirat. Maka siapa yang menentang sang Rasul, yaitu yang dimaksud dengan menentang adalah cukup dengan menyelisihi. Rasul A, dia bilang B. Sehingga Rasul dalam, dia di satu bagian dan Rasul itu di satu sisi dan Rasul di sisi yang lain. Namun menyelisih Rasul ini satu hal yang berbahaya. Idza tabayyana lahul huda, jika jelas baginya petunjuk. Artinya bukan orang yang bodoh. Seingkana jahilan, sehingga jika dia bodoh dia tidak tahu. Fa inna yu'dharu, maka dimaklumi. Ya, tentu sebagaimana penjelasan oleh Fauzan di tempat-tempat yang lain, yang dimaksud dengan dimaklumi untuk orang yang bodoh adalah orang yang bodoh yang betul-betul bodoh. Tidak tahu yang murni, tidak tahu. Dan bukanlah orang yang dimaklumi orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu. Tersedia baginya akses untuk mendapatkan ilmu, namun dia masa bodoh dengan ilmu. Maka Syaikh Fauzan bukanlah orang yang meniadakan pemakluman terhadap orang yang tidak tahu. Namun beliau merinci. Beliau merinci dengan membedakan antara orang yang tidak tahu itu orang yang betul-betul tidak tahu, atau orang yang tidak mau cari tahu dan tidak mau tahu. Orang yang masa bodoh dan tidak peduli. Maka apakah dia adalah al-jahil al-khalis ataukah al-jahil al-mu'rid? Ini bodoh karena memang tidak tahu, karena memang tulen tidak tahu. Ini ataukah al-jahil al-mu'rid, terbedakan dengan orang yang tidak tahu namun dia mu'rid. Nah, yang beliau katakan tidak ada uzur tidak dimaklumi adalah al-jahil al-mu'rid. Orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu dan tidak mau tahu. Fa idza alim fa in alim, maka jika tahu dan namun mentang Rasul setelah berilmu, maka pada saat itu mutawa'adan, terancam dengan azab. Allah biarkan dia di dunia bersama kesesatannya dan kesesatannya, dan Allah akan mengazabnya di akhirat. Wa yatabi' ghaira sabilil mu'minin, hadza huwa syahid. Inilah mahalu syahidnya. Apa hubungan ayat ini dengan larangan memberontak? Hubungannya di sini, wa yatabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Maka orang yang membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, maka dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman di negeri tersebut sepakat untuk menerima dan mengakui inilah pemimpinnya yang sah. Maka orang-orang yang beriman jama'atun wahidah, mereka adalah satu jama'ah. Maka jika ada yang kharja alim ahadun, jika ada seseorang yang kharja alaihim, keluar untuk memerangi mereka, maka artinya dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, karena dia menentang al-jamaah, yaitu jamaatul abdan. Ini mahalu syahidnya di sini, dan ini istimbat dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ayat ini. Setimbat beliau bahasanya wa yatabi ghaira sabilil mu'minin, termasuk dalam makna wa yatabi ghaira sabilil mu'minin Ini adalah orang-orang yang memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Ini adalah istimbat yang bagus, istimbat yang unik dan menarik. Istimbat yang lain dari ayat ini, istadalla al-ulama, para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya ijma' adalah hujah. Karena ijma' itu adalah sabilul mu'minin. Apa yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin atau ulama kaum muslimin, maka itulah jalannya orang-orang yang beriman. Dan ayat dijadikan dalil kehujahan ijma' adalah istinbat Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Yang pertama kali berdalil memunculkan istinbat ini adalah Al-Imam Syafi'i. Maka mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, maka di antara jalan orang yang beriman adalah al-ijma'at. Ini berarti kita katakan yang namanya berdasarkan dua istimbat ini istimbat dari Al-Imam Syafi'i dan al-istimbat dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, menunjukkan bahasanya jalan orang-orang yang beriman itu banyak bentuknya. Di antara jalan orang-orang yang beriman adalah al-ijma'at. Adalah semua hal, pendapat-pendapat fikih dan akidah yang itu statusnya ijma'. Maka di antara semangat seorang muslim, semangat seorang penuntut ilmu adalah mengetahui al-ijma'at dan berupaya untuk tidak pernah menabraknya. Karena al-ijma'at adalah sabilul mu'minin. Kemudian makna yang lainnya di antara bentuk sabilul mu'minin berdasarkan istinbat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sepakatnya mu'minin di sini tidak harus semua orang yang beriman. Kalau di bab ijma'at kan mu'mininnya dimaknai dengan semua orang yang beriman, yang diwakili oleh para ulama'nya. Kalau dari istinbat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mukminin di sini tidak harus semua orang-orang yang beriman, bisa jadi orang-orang yang beriman di satu negeri, di satu negara, itu sudah termasuk sabilul mukminin. Maka jika ijma'ul muslimun, semua muslimin sepakat untuk satu perkara, maka tidak boleh keluar dari ijma' ini. Maka siapa yang keluar dari ijma' ini, maka dia tergolong menentang Rasul dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Artinya sesat dengan kesesatan yang besar. Maka ayat ini fiha isinya juga menjadi dalil haramnya al-khurud ala jama'atil muslimin melakukan pemberontakan. Nah, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis Kitabul Kabair adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa la tafarraqu itu artinya dan bersatulah. Jangan bercerai-berai itu tentu maknanya bersatulah. Karena dilarangnya sesuatu berarti diperintahkannya kebalikannya. An-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Maka dilarang bercerai-berai artinya diperintahkan untuk bersatu. Nah, persatuan apa yang dimaksudkan dalam ayat ini surat Ali Imran 103 ini? Apakah persatuan adyan ataukah persatuan abadan? Karena tadi kita sampaikan al-istima' ada dua macam, istima'ul adyan dan istima'ul abadan. Nah, istima' dalam ayat ini itu arahnya kemana? Istima'ul adyan ataukah istima'ul abadan? Maka kita lihat di sini Ini bisa kita simpulkan di sini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau pendapat yang beliau condongi tentang makna wala tafarraqu. Kalau wala tafarraqu dimaknai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini di bab ini dengan istima'ul abdan. Karena kita sedang membahas al-khut anil jamaah dan jamaahnya adalah jamaatul abdan. Maka wala tafarraqu artinya ijtami'u, bersatulah. Dan persatuan yang dimaksudkan di sini berdasarkan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah istima'ul abdan. Dan hal yang menguatkan pendapat beliau dalam hal ini adalah lanjutannya ayat. Wadhkuru ni'matallah 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah ketika kalian dulu, yaitu orang-orang Ansar, kalian bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, sehingga Allah kemudian satukan hati-hati kalian, fa'asbahtum binikmati ikhwana. Dan dengan nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara, yang bersatu. Dan lanjutannya ayat itu membahas atau menyinggung perang panjang antara Aus dan Khazraj yang disebut dengan perang Bu'ath yang berlangsung selama 120 tahun. Nah, kalau terjadi peperangan di satu daerah sama-sama Madinah dan perang berkepanjangan 120 tahun, maka ini yang terjadi adalah ini perpecahan abdan. Kan ini perang itu perpecahan abdan, belum tentu perpecahan adyan. Boleh jadi agamanya sama-sama musyrik. Ini penduduk Madinah semuanya penyembah Al-Manah, sama Tuhannya. Namun perang mereka 120 tahun. Maka perpecahan apa yang terjadi di antara penduduk Madinah yang perang berkepanjangan 120 tahun padahal sama-sama musyriknya. Sama-sama penyembah mana? Maka perpecahan yang terjadi adalah perpecahan abdan, bukan perpecahan adyan, karena Tuhannya masih sama, berhalanya sama. Tidak kemudian Aus bikin berhala sendiri, kemudian Khazraj punya berhala sendiri. Tidak demikian. Maka kalau melihat lanjutannya ayat, maka wala tafarraqu di sini adalah istima'ul abdan, persatuan badan, karena kebalikan dari persatuan yang dimaksudkan oleh ayat adalah perang. Wadhkur ni'matallah 'alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai penduduk Ansar, wahai penduduk Madinah, idh kuntum a'da'an, ketika kalian dulu bermusuhan. Apa yang dimaksud bermusuhan? Perang 120 tahun. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian. Sehingga tidak ada lagi peperangan. Fa'asbahtum binimati ikhwana, kalian bersaudara. Nah. Ya, maka di sini di Kitabul Kabair, demikian juga di Usulus Sittah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menilai bahasanya wala tafarraqu itu adalah persatuan abdan. Bukan persatuan adyan, namun persatuan abdan. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hablullah ta'ala Allah artinya Al-Quran, ada yang menjelaskan Islam, ada yang menjelaskan Rasul, kesimpulannya, wal-kulu haqqun, semua tafsiran itu benar. Wal-i'tisam, dan i'tisam mana yang termasuk, memegangi erat-erat. Karena seorang itu di dunia ini, ada dalam banyak keburukan dan ketakutan. maka adalah dia berlindung kepada Al-Quran dan Islam serta ajaran Rasulullah SAW dengan memegangi keduanya. Maka ini perintah untuk totalitas dalam berislam. Setelah itu, wala tafarroku. Nahyun ani tafarroq. Larangan untuk bercerai-berai, berpecah belah. Karena perpecahan adalah azab, sedangkan persatuan adalah rahmah. Persatuan adalah amnun. Timbul rasa aman. Wal istiqrarun, stabilitas. Tidak ada stabilitas tanpa al-istima, tanpa ada persatuan. Kalau tidak ada persatuan, namun bangsa itu terbelah menjadi dua bagian atau lebih dari itu, maka tidak ada istiqrar, tidak ada stabilitas nasional di bangsa dan di negeri tersebut. Syarat terwujudnya al-istiqrar, stabilitas adalah al-istima'. Ini, bangsa itu satu negeri tersebut, penghuninya, warga negaranya tidak terbelah. Ini. Wa yufhamu min qawlihi ta'ala, dan bisa dipahami dari firman Allah Ta'ala, wala tafarraqu. Adalah an-nahyu, larangan untuk memberontak. Anil khurud anil jama'ah. Maka, karena wala tafarroku artinya bersatulah, dan yang dimaksudkan persatuan abadan. Sehingga wala tafarroku yang di, maka tafarroq yang terlarang adalah tafarroq yang menyebabkan hilangnya istima'ul abadan, persatuan badan, persatuan fisik. Dan yang menyebabkan hilangnya persatuan fisik ya macam-macam. Di antaranya adalah al-khuruju anil jamaah, kudeta dan pemberontakan, revolusi. Maka itu merusak istima'ul abdan. Demikian juga wala tafarqu maknanya adalah provokasi yang dilakukan oleh sebagian orang sehingga timbul gejolak sosial. Sehingga masyarakat terbelah. Maka ini semua bagian dari wala tafarraqu. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, meskipun ini membahas tentang masalah tafarraqul adyan. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian kaum muslimin serupa dan tasabuh dengan alladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang mereka tafarraqu, terpecah belah. Orang kafir terpecah belah dalam masalah perpecahan adyan. Ada yang nyembah ini, ada yang nyembah itu, ada yang nyembah itu, ada yang nyembah itu. Wakhtalafu, dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksaan yang besar. Maka bersatunya kaum muslimin dan tidak tercerai-berainya kaum muslimin, tidak terbelahnya satu masyarakat kaum muslimin, mengandung maslahat yang besar. Siapa yang mendapatkan maslahat dan manfaat jika satu bangsa itu tidak terbelah secara sosial atau bahkan lebih dari, bukan hanya ada atau lebih dari itu. Yarju al khair fiha ilal jami'. Maka dapat, yang dapat manfaat dengan tidak terbelahnya dan tidak tercerai-berainya satu bangsa adalah semua pihak. Bukan hanya rakyat jelatanya, elitnya juga mendapatkan manfaat dan kebaikan dari tidak terbelahnya. Tapi kalau masyarakatnya terbelah, siapa yang susah? Ini semua pihak. Fayajni al-muslimuna thamarata dhalika, maka kaum muslimin akan memetik buah dari hal tersebut. Buah dari ya, tidak terjadinya perpecahan. Minal fawaid kathira, berupa banyak manfaat. Di antara manfaat persatuan kaum muslimin dan tidak terbelahnya kaum muslimin di satu negeri, kal amni, rasa aman. Ini karena jika bangsa itu terbelah, kemudian terbelahnya semakin parah, wah ini nanti bisa meledak. Kalau ini meledak, ini, maka yang terjadi adalah ini, fitnah atau perang saudara. Hilang rasa aman. Apa manfaatnya? Yang lainnya adalah al-istiqrar, stabilitas nasional. Suasananya stabil. Nanti kalau pakai bahasa sekarang, ini bisa menarik investor dan yang lainnya. Ya, kalau suasananya tidak stabil, ya, terbelah secara sosial, tinggal nunggu meledaknya saja. Ini tinggal nunggu peledakan. Ini anak semakin digosok-gosok, ya, keterbelahan yang ada semakin dipanas-panasi. Maka tidak ada istiqrah, tidak ada stabilitas. Dan stabilitas itu syarat untuk terwujudnya ar-raha, kesejahteraan ekonomi. Ini kesejahteraan ekonomi. Bisnis, jual beli, dagang dan sebagainya jalan lancar. Kalau ada al-istiqrah. Yang ini buah dari al-istima'. Dan jika tidak ada istimak, tidak ada persatuan, namun yang ada adalah terbelah, maka tidak ada istiqrar, tidak ada stabilitas, maka tidak akan ada ar-raha, kesejahteraan ekonomi. Nah, semua aktivitas susah ketika tidak ada stabilitas. Orang serius belajar, serius meneliti, ketika suasana politik, suasana sosial tidak stabil, tidak bisa fokus. Orang kemudian mengembangkan bisnis, kalau suasana politik, sosial tidak stabil, tidak bisa konsentrasi. Maka tidak akan maksimal, maka kacau secara ekonomi, kacau secara pendidikan, dan yang lainnya. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan ba'da isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada ralat berkenaan dengan apa yang tadi tersampaikan tentang isi usul sittah. Setelah saya baca ulang, ternyata tidak ada kutipan berkenaan dengan ayat waqtasimullah bilai jami'a wala tafaraku di al-aslu athani. Di aslu athani cuma dikatakan di usul sittahnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, ini Allah perintahkan untuk bersatu fiddin dalam agama dan melarang perpecahan fihi dalam agama. Allah telah jelaskan hal ini dengan sejelas-jelasnya yang bisa dipahami oleh orang awam. Dan Allah larang kita untuk serupa dengan orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sebelum kita, yang akhirnya mereka binasa. Wadzakar, dan Allah sebutkan bahasanya Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang bercerai-berai fihi dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bi as-sunnah. Dan ini semakin jelas dengan hadis yang berkenaan dengan hal ini. Beliau tidak menyinggung ayat yang tadi kita baca di Al-Kabair, Kitabul Kabair. Kemudian keterangan tambahan ingin saya sampaikan berkenaan dengan pembagian al-jamaah menjadi dua, jamaatul abdan dan jamaatul adyan. Maka di antara ulama yang menjelaskan hal ini dan memberikan pembagian ini adalah Sasolah Al-Syeikh di sarah beliau untuk At-Tahawiyyah. Ingin saya bacakan sebagian perkataan beliau tentang Jamatul Adyan dan Jamatul Abdan di sarah beliau untuk Tahawiyyah. Wal jama'atu indahum yuradu biha naw'ani. Jama'ah, kata-kata jama'ah indahum menurut Ahlu Sunnah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, jama'atul din. Beliau gunakan istilah jama'atul din. Yang kedua, jama'atul abdan. Masing-masing dari keduanya diperintahkan kita untuk komitmen dengannya. Maka masing-masing dari keduanya kita diperintahkan untuk memeganginya. Jama'atul muslimina fi dinihim wa jama'atul muslimina fi abdanihim. Jama'atul muslimin dalam bab agama dan jama'atul muslimin di bab badan dan fisik. Nah, kenapa kita bagi jamaah menjadi istilah jamaah menjadi jamaatuddin dan jamaatul badan? Li'anna ja'a fi nususi, karena terdapat dalam nas perintah untuk komitmen dengan jamaah. Dan terdapat dalam banyak nas larangan untuk furqah berpecah belah. Wa nahyu 'anil furqah, dan berkenaan dengan larangan berpecah belah terdapat larangan berpecah belah dalam agama. Demikian juga terdapat larangan berpecah belah dalam badan. Contoh larangan berpecah belah dalam dalam agama itu ada di surat As-Surah 13. An aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai dalam agama. Ya'ni fiddin. Sedangkan larangan tercerai-berai dalam abdan itu di surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Itu larangan tafarraq, perpecahan abdan. Kalau perpecahan adyan ada di As-Surah 13. Namun menarik bila sampaikan wa tafarraq fid din ya'ulu ila tafarraq fil abdan. Kalau terjadi perpecahan dalam agama, maka ini akan berujung perpecahan badan. Sehingga masing-masing darinya punya hubungan dengan yang lain. Kalau terjadi perpecahan agama, maka biasanya terjadi perpecahan badan. Di samping itu hubungannya, jama'atul abdan yaqwa maha al-istima'u fiddin. Jamaah abdan itu semakin kuat jika ada persatuan dalam agama. Wa tafarruqu fil abdan yahsulu ma'ahu tafarruqun fiddin. Dan perpecahan dalam badan itu akan terwujud dan menimbulkan perpecahan dalam agama. Demikian juga al-istima'u fiddin, persatuan agama terwujud bersamanya persatuan badan. Kesimpulannya, kullun minhuma yakudu ilal akhar. Ya, masing-masing dari keduanya itu mengantarkan kepada yang lain. Oleh karena itu, tatkala muncul akidah yang batil di zaman Umar dan zaman Ali, maka ya, muncul akidah batil berarti perpecahan agama. Dhahara al-iftiraku fil abdan. Terjadi perpecahan badan. Terjadi al-khurut alal a'immah, terjadi pemberontakan dan yang lain. Fahada fahadi wahadi kulun minhuma ya'udu ilal akhar. Maka jamaah agama dan jamaah badan semuanya berdampak kepada yang lain. Maka jama'atul muslimin, jama'atul abdan, kita wajib memeganginya. Bentuknya tidak keluar dari akidah agama para sahabat radhiyallahu alaihim wa makan alaih salafus salih. Dan agama yang dipegangi oleh salafus salih dan para a'immatul islam. Wakadzalika jamatul abdan, demikian juga jamaah badan dengan komitmen dengan pemimpin kaum muslimin dan penguasanya, wa adami saqit ta'ah wa sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, tidak memberontak, mendengar dan taat dalam kebaikan. Hada wajibun aidan, ini juga wajib, yaitu bersatu, ya, bersatunya badan. Maka siapa yang menyelisih akidah Islam, maka dia terjumus dalam menyelisihi jamaatul muslimin, yaitu jamaah agama. Maka kemudian beliau tegaskan lagi, jamaah itu punya dua pengertian. Pengertian pertama, al-jama'atu bimanal istima' ala akidatis salaf. Jamaah dalam pengertian bersatu di atas akidah salaf. Famankana ala dhalikal i'tiqad fahuwal jama'ah. Maka siapa yang akidahnya adakah akidah al-sunnah, akidah salaf, maka dia adalah al-jama'ah fil akidah, wa inkana wahida, meskipun dia seorang diri. Al-itlaqu thani al-jama'atu fil abdan, yaitu jamaah abdan. Wahuwa ayalzam imam al-muslimin wa jama'atahum, yaitu komitmen dengan pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya, kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair. Dalil yang selanjutnya dibawakan oleh penulis rahimallahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marfu'an sabda Nabi. Nabi katakan, siapa yang tidak suka penguasanya syai'an sedikit pun, maka hendaklah dia bersabar. Maka hendaklah dia menahan diri. Karena siapa yang memberontak kharaja minas sultan, keluar dari penguasa meskipun hanya seukur satu jengkal, maka dia mati jahiliyah. Dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, maka isi hadis ini, anal amira, maksudnya penguasa, terkadang terwujud dari penguasa sesuatu yang tidak disukai oleh rakyat, semacam kezaliman atau merampas harta. Kewajiban anda bersabar, tidak kemudian merusak tongkat ketaatan, yaitu jangan memberontak. Karena bersabar menghadapi perkara ini satu hal yang lebih mudah dibandingkan apa yang terjadi seandainya anda memberontak terhadap penguasa. Maka aturan ini itu bukan dalam rangka menyetujui kezaliman. Maka hadis Nabi ini, pesan Nabi ini, bukan bermakna melegitimasi kezaliman penguasa yang zalim, kemaksiatannya penguasa yang berbuat maksiat, bukan. Sama sekali maknanya bukan legitimasi, ya, bukan membenarkan. Maka orang yang mengimani hadis ini tidak boleh menjadi penjilat penguasa dengan membenarkan semua perbuatannya. Kemudian kezalimannya kemudian diutak-atik supaya tidak bermakna kezaliman. Tidak demikian. Karena hadis ini kata beliau, wa hadza min babi daf'i akhafi dharrain. Di sini bukan untuk melegalkan kezaliman, bukan untuk ketika pelakunya adalah penguasa. Bukan membenarkan kemaksiatan ketika pelakunya penguasa. Dan kenapa Nabi perintahkan sabar? Itu babnya bab apa? Bingkainya bingkai apa? Apakah bingkainya penguasa itu maksum sehingga semua perbuatannya benar? Bukan. Namun bingkainya adalah mimbab daf'i akhafu dararai. Mencegah dengan mengambil madarat yang paling ringan. Artinya, maksiat kita akui sebagai maksiat, kezaliman kita tidak tutup mata, kemudian kita katakan itu keadilan, bukan. Kezaliman tetap kezaliman. Cuma ini yang bersabar itu yang madaratnya lebih ringan dibandingkan memberontak. Dibandingkan kacaunya, chaosnya negara, kacaunya satu negeri. Nah, itu lebih ringan sabar. Wa khususun ini adalah untuk kemudian untuk dari sisi individu. Amal umum adapun dari sisi umum, fa inna khurujaka alaihi fihi tafriqul kalimah. Dari sisi umum, maka ketika Anda memberontak kepada penguasa, maka ini fihi tafriqul kalimah, merusak persatuan. Wa min nahyatil khusus, dan dari sisi khusus, jika Anda keluar dari jamaatil muslimin dengan memberontak, kemudian Anda mati dalam keadaan berstatus sebagai pemberontak, fa innaka satamutu mitatal jahiliyah, maka Anda mati seperti matinya jahiliyah. Li anna ahlal jahiliyah, karena karena orang jahiliyah mereka punya karakter tidak bersabar untuk mentaati penguasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau disatukan oleh satu bendera. Maka siapa yang memberontak terhadap melakukan pemberontakan, kharaja an jama'atil muslimin, maka dia syabaha menyerupai orang jahiliyah. Ya, maka status dari hal ini adalah ya, status dari hadis ini adalah mimbab daf'i akbaru dararain. Bukan bermakna membenarkan dan melegalkan kezaliman penguasa. Maka sabar itu bukan berarti ridha. Maka ini sabar bukan ridha. Yang namanya sabar itu sesuatu yang pahit. Ini sesuatu yang berat. Maka kita katakan ini pahit, ini kezaliman, ini kemaksiatan. Namun kita sabar. Nah, kemudian hadis selanjutnya diriatkan oleh Muslim dari Hudzaifah, marfu'an sabda Nabi, akan ada ba'di setelahku para penguasa yang tidak melaksanakan petunjukku dan tidak menjalankan ajaranku, dan akan ada di tengah-tengah mereka sejumlah orang yang hatinya seperti setan dalam raga manusia. Hudzaifah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah aku lakukan jika aku menjumpai masa tersebut? Qal, Rasul katakan, engkau benar dan taat kepada penguasa, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Fasma' wa'ati, tetap dengar dan taat dalam aturannya yang lain yang bukan maksiat. Maka dalam hal ini bedakan antara taat dengan cinta. Ketika penguasanya zalim dan dia punya aturan-aturan yang lain yang tidak maksiat, maka tetap ditaati. Dan taat di sini adalah taat dan bukan cinta. Karena penguasa, karena orang yang zalim tidak boleh dicintai. Wajib ada benci dengan kezaliman dan pelaku kezaliman. Maka wajib ada benci dengan maksiat dan pelaku maksiat. Tidak dicintai. Namun ditaati dalam aturan-aturan yang bukan maksiat. Maka taat itu bukan berarti cinta. Sebagian orang salah paham. Mungkin ngajinya cuma setengah-setengah. Dan dikira taat itu berarti cinta. Dan taat itu berarti kemudian melegalkan dan membenarkan semua tindakan. Apapun yang dilakukan oleh penguasa, maka dicari-carikan alasan untuk kelihatan syar'i sesuai dengan dalil dan sebagainya. Penjelasannya, ada pun sabda Nabi di hadis Hudzaifah, fihi isinya sabar untuk taat kepada penguasa, meskipun mereka bukanlah penguasa yang lurus, selama belum sampai derajat kekafiran, dan hal itu tersebut adalah lijam'i kalimatil muslimin, untuk mempertahankan persatuan kaum muslimin. Dan ini, dan kembali beliau tegaskan, hada min irtikabi akhafi dararain lidaf'i a'lahuma. Ini babnya adalah bab mengambil madarat yang paling ringan mencegah madarat yang paling besar. Nabi katakan wa idriba dhahruk wa ukhidha maluk, fihi dalilun, isinya adalah dalil wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa meskipun engkau mendapatkan kezaliman darinya. Maka kewajiban dalam kondisi ini adalah bersabar, tidak melakukan pemberontakan. Lima yatartab ala dhalik, karena dampak dari pemberontakan, minal mafasid, banyak keburukan. Ini bersama sikap terhadap penguasa yang bermaksiat. Maka jika demikian dengan penguasa yang maksiat, bagaimanakah dengan penguasa yang saleh dan adil, yang tidaklah terjadi pada mereka tindakan melampaui batasan Allah. Walabudda minal isarati, namun patut untuk kita singgung bahasanya rakyat, jika mereka bersikap buruk dengan Allah, maka Allah akan timpakan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim penguasa bagi sebagian yang lain, bima kanu yaksibun, karena perbuatan yang mereka lakukan. Walahu dan diatkan muslim dari Arfajah al-Asja'i marfu'an sabda Nabi, Nabi katakan, siapa yang datang kepada kalian sedangkan wa amrukum jami'un, kalian sepakat ala rajulin wahidin, untuk mengakui kepemimpinan seseorang, lantas ada orang yang datang ingin ayasukka usakum, merusak persatuan kalian, dan yufariq jama'atakum, memecah belah jamaah abdan kalian, faktuluhu, maka hukuman orang tersebut adalah hukuman mati. Ya, penjelasannya, ya dulu hadal hadis di sini menunjukkan, jika suksesi telah selesai, wan aqadat al bayatu, kemudian ada bayat kepada satu penguasa, wastama'atil kalimatu, dan telah kemudian sepakat untuk mengakui dia sebagai penguasa, kemudian qama man yuridu, kemudian ada datanglah orang yang ingin merusak persatuan dan memecah jama'atul abdan, maka wajib menimpakan hukuman mati kepadanya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kejelekannya. Dan ingat sekali lagi, ini juga mimba bidaf isyaril azim bisyaril aqal, babnya adalah mencegah kejelekan yang besar dengan bersabar menghadapi kejelekan yang lebih ringan. Maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman mati meskipun dia muslim, karena hukuman mati untuk dia adalah mafsadah yang lebih ringan. Maka ini menunjukkan tidak boleh mentaati orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, yang mencari-cari ketergelinciran dan menelusuri mencari-cari ketergelinciran penguasa, lantas menyebarkannya dalam rangka membangkitkan kerusuhan. Ini, karena dia jadi provokator. Labuda minal hadar, wajib waspada dengan dari manusia-manusia semacam ini, yaitu manusia provokator. Karena maslahat adalah dengan mencegah kejelekan mereka. Karena maslahat mencegah kejelekan mereka, tahsulul jami', maslahatnya untuk semua, bukan hanya untuk penguasa. Qad la yakunu ha'ula'i du'at, maka mereka-mereka para provokator ini boleh jadi tidak punya kemampuan untuk melakukan pemberontakan. Namun mereka memanfaatkan at-tahrish, memancing permusuhan, dan berbicara di berbagai macam forum dan perkumpulan. Faya tertab ala dalika, maka dampak dari hal tersebut adalah kerusakan. Maka al-hajat pernah jadi penguasa dan kezalimannya itu keras. Meskipun demikian kaum muslimin bersabar, dan para ulama pun bersabar dengan kezaliman al-hajat. Padahal di tengah-tengah masyarakat ketika itu ada tabi'in-tabi'in muli, tabi'in-tabi'in khiyar, manusia-manusia pilihan dari kalangan tabi'in. Wa dzal imamu Ahmad, demikian juga Imam Ahmad, meskipun beliau mendapatkan perlakuan yang buruk dari penguasa, maka beliau bersabar dan berpahala dengan sabarnya. Dan bahkan beliau memaafkan orang-orang yang menjadi sebab orang-orang yang menyiksanya dan menzaliminya. Walaqad kana al-muslimun, dan adalah para kaum muslimin dan para ulama bersama penguasa, ma'amakana yahdus minhum min akhtain, menyikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari penguasa, mereka tetap menolong sang penguasa dan berperang bersama sang penguasa, lasiyama terutama Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad biimkanihi, beliau punya kemampuan, biisaratin minhu, dengan isyarat dari Imam Ahmad, kalau beliau mau, ayuharidha, untuk menyemangati manusia menyerang sang penguasa. Akan tapi beliau bersabar dan tidak memberontak kepada penguasanya. Inilah jalan yang penting bagi kaum muslimin, yaitu tidak memberontak kepada penguasa muslim dengan sebab kezaliman dan kefasikan. Wasabab, dan sebab kenapa tidak boleh memberontak, bukan karena cinta dengan penguasa yang zalim, bukan karena menganggap benar semua tindakan penguasa, namun may tertab ala dhalik, sebabnya kenapa diperintahkan untuk bersabar adalah dampak, menimbang dampak pemberontakan, minal fitan, itu fitnah. Fitnah di sini artinya perang saudara, perang sesama muslim, wa irqatud dima, tertumpahnya darah, rusaknya hubungan satu dengan yang lain. Maka dampak buruk dengan memberontak akthar minha fi baqaihi, lebih banyak minha daripada mafsadah fi baqaihi, dengan tetap berkuasanya penguasa yang zalim. Maka wajib waspada dari para provokator, du'atul fitnah, provokator yang mundassina, yang menyusup bainan nas, di tengah-tengah masyarakat. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.